Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمد عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد أخوتي أعزني وأعزكم الله kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Qawl Mufid على كتاب التوحيد yang ditulis Fadilatul Syekh Al-Alamah Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala rahmatullahi wasi'ah. Kita masuk pada dalil dari hadis pada bab man haqqaqa tauhid dakhala al-jannah. Qala Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala وعن حسين ابن عبد الرحمن قال dari Husain bin Abd Rahman rahimahullah taala beliau mengatakan kuntu 'inda Sa'id ibn Jubair, aku pernah berada pada Sa'id ibn Jubair rahimahullah taala, faqala, maka Sa'id mengatakan, ayyukum ra'al kawkab alladhi inqadha al-bariha, siapa di antara kalian yang melihat bulan yang jatuh tadi malam? Fakultu ana, maka aku katakan, aku. Thumma kultu, kemudian aku katakan, ama inni lam akun fi salatin, akan tetapi aku bukan dalam keadaan sholat. Ini bangun bukan dalam keadaan sholat. Walakin niludiltu, akan tetapi aku disengat. Qala fama sana'ta, maka kata Sa'id, maka apa yang kamu perbuat? Qultu, aku katakan, irtaqaitu, aku minta diruqyah. Qala, maka kata Sa'id, fama hamalaka ala dalik, apa yang membawamu untuk melakukan itu? Qultu, aku katakan, hadisun haddatsanahu asy-Sya'bi, yaitu sebuah hadis yang pernah disampaikan oleh asy-Sya'bi rahimahullah ta'ala kepada kami. Qala wa ma haddatsakum, kata Sa'id, apa yang telah disampaikan pada kalian? Qultu, aku katakan, haddatsana an Buraidah ibn al-Husayb, telah menceritakan kami dari Buraidah ibn al-Husayb radhiyallahu anhu, annahu qala, bahwasanya beliau mengatakan, la ruqyata illa min 'ainin aw humatin, tidak ada ruqyah kecuali dari 'ain ataupun sengatan. Qala, maka kata Sa'id, qad ahsana man intaha ila ma sami'a, sungguh bagus orang yang berhenti pada apa yang dia dengar. Nah, dan masih ada kelengkapan hadis ini, insyaallah nanti akan kita baca sedikit-sedikit kelengkapannya. Diterangkan oleh Syekh Nusaymin rahimahullah ta'ala tentang maksud daripada kisah ini. Qawlu an Husain ibn Abdul Rahman qala kuntu inda Sa'id ibn Jubair, dari Husain bin Abdul Rahman beliau mengatakan, aku pernah bersama Sa'id bin Jubair berada pada Sa'id bin Jubair. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, wa huma rajulani minat tabi'in. Kedua orang ini adalah termasuk dari kalangan tabi'in. Thiqatani, kedua tabi'in yang thiqah, yang terpercaya. Kemudian qauluhu in qadda al-bariha, maksudnya in qadda ay saqata al-bariha, jatuh al-barihah tadi malam. Wal-barihah yang dimaksud dengan tadi malam adalah aqrabu lailatin madha, yaitu malam yang terdekat yang sudah lewat. Ini dinamakan al-barihah. Wa qala ba'du ahli lughah, dan dikatakan sebagian ahli lughah, taqul orang Arab mengatakan fa'alna al-lailata kadha, atau taqul kamu bisa katakan fa'alna al-lailata kadha, kami melakukan malam ini demikian. In qultahu qabla zawal, jika belum zawal, belum hilang malam tersebut. Wa fa'alna al-barihata kadha, dan kami melakukan al-barihah tadi malam atau kemarin malam kadha demikian. In qultahu ba'da zawal, jika kamu mengatakannya setelah zawal. Nah, jadi kalau sebelum zawal dikatakan al-lailah, tadi malam. Tapi kalau sudah zawal dikatakan al-barihah, kemarin malam. Ini ahlul lughah mengatakan demikian, perbedaan antara penggunaan al-lailah dengan al-barihah. Ini dihitung dari zawalnya. Kalau dia mengatakan sebelum zawal, berarti maksudnya adalah al-lailah, tadi malam. Tapi kalau setelah zawal berarti apa? Al-barihah, kemarin malam. Ini bedanya. Tetapi kata Syekh Ibnu Utsaimin, wa fi 'urfina, sedangkan menurut kebiasaan kami, kebiasaan kita, ini maksudnya orang-orang sekarang, orang-orang sekarang tidak lagi merujuk kepada ahlul lughah, mereka menggunakan istilah ini. Fa min tulu'i syamsi ila al-ghurub naqulul barihah, maka dihitung dari terbitnya matahari sampai terbenamnya kita katakan itu al-barihah, kemarin malam. Lailatil madhiyah, ini untuk malam yang telah lewat. Wa min ghurub asy-syams ila tulu'iha, terhitung dari terbenamnya matahari sampai terbitnya itu kita katakan al-lailah, al-lailah, malam ini. Lailatil lati nahnu fiha, yaitu apa? Untuk malam yang kita sedang ada padanya. Untuk malam yang kita sedang ada padanya. Jadi orang-orang sekarang menggunakan barihah itu untuk malam yang tadi terjadi. Ketika apa? Ketika kita berada dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Artinya apa? Di waktu siang. Kalau kita bicaranya di siang hari, al-barihah itu berarti semalam. Begitu. Tapi kalau kita bicaranya masih dalam malam hari, masih di waktu malam hari, yaitu ketika terbenamnya matahari sampai terbitnya matahari, ini disebut dengan al-lailah. Bal ba'dul 'amah, bahkan sebagian orang awam, sebagian orang umum, ya tawassa', mereka lebih meluas lagi. Mata qama minal lail, kapanpun malam itu masih ada, qala al-bariha, maka dikatakan al-bariha. Misalkan seperti sekarang, ini masih ada sisa-sisa malam, maka dikatakan apa? Al-bariha, tadi malam. Begitu, dengan kata al-bariha. Padahal dari sisi lughah menurut ahli lughah tidak termasuk. Nah, wa in kana fi lailatih, sekalipun apa, dia masih ada pada malamnya itu. Walaupun dia masih ada pada malamnya itu. Nah, tidak dikatakan al-lailah. Nah, tapi dikatakan al-barihah. Taib qawluhu qultu ana. Fakultu ana. Maksudnya yang mengatakan ana adalah Husain. Ketika Sa'id bin Jubair bertanya, ayyukum ra'al kawkab allati qadal mariha. Siapa di antara kalian yang melihat bintang jatuh? Maka dijawab oleh Husain, ana. Fakultu ana. Maka aku katakan saya. Saya di sini maksudnya adalah Husain. Sedangkan ucapan ama ini lam akun fi salatin, ama di sini adalah adatu istifham, apa istiftah. Dikatakan ini adatu istiftah, kata-kata yang menunjukkan sebagai pembukaan. Nah, adatu istiftah, ada juga yang mengatakan ini adalah harfu tanbih, ama ini adalah harfu tanbih. Ya, tapi Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala mengatakan ini adalah adatu istiftah. Istiftah ini kata-kata yang dibawakan untuk sebagai pembukaan. Wa qila innaha bi ma'na haqqan. Ada juga yang mengatakan ama di sini adalah maknanya haqqan. Nah, ini betul. Wa 'ala hadza, maka berdasarkan ini, kalau maknanya demikian, fatuftah hamzah, maka hamzahnya di fathah. Hamzahnya di fathah, yang tadinya ini menjadi apa? Anni. Fayuqal, sehingga dikatakan ama anni lam akun fi salatin. Kalau misalkan amanya itu adalah ama bimakna haqqan, maka hamzahnya di fathah, dibaca anni, ama anni lam akun fi salatin. Ay maksudnya haqqan anni lam akun fi salati. Betul, aku tidak melakukan salat di malam itu. Demikian. Wa qala hadha rahimahullah taala. Kenapa Husain mengatakan demikian? Husain rahimahullah taala mengatakan ini, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, li alla yadhunnu an, atau li alla yadhunnu annahu qa'imun yusalli. Agar jangan ada yang mengira bahwasanya beliau sedang menunaikan salat. Jangan sampai ada yang mengira di malam itu beliau terbangun itu untuk menunaikan salat. Fayuhmadu bima lam yaf'al. Fayuhmadu bima lam yaf'al. Sehingga Husain mendapatkan pujian dengan sesuatu yang tidak beliau kerjakan, dengan sesuatu yang tidak beliau perbuat. Wa hadha khilaf ma alaihi ba'dhum. Maka ini berbeda dengan apa yang dilakukan oleh sebagian manusia. Nah, kenapa? Yafrah an-nas yatawahhamuna annahu yaqumu yusalli. Di mana sebagian manusia senang kalau ada orang yang menyangka, mengira bahwasanya dia mengerjakan salat di malam tersebut. Wa hadha min naqsi tauhid. Maka sikap yang seperti ini termasuk dari yang bisa mengurangi tauhid. Maka Husain ibn Abdurrahman rahimahullah taala dalam rangka menghindari sikap seperti ini, maka beliau pun menjelaskan bahwasanya beliau bangun tadi malam bukan karena menunaikan salat, agar tauhidnya tidak terkurangi oleh sikapnya ini. Nah, wa qaul Husain rahimahullah taala laisa min babil mura'ah. Dan apa yang dilakukan oleh Husain rahimahullah taala di sini tidak termasuk dari bab al-mura'ah. Tidak termasuk dari sikap riya, tidak. Kenapa? Bal huwa min babil hasanat, bahkan ini termasuk dari perbuatan yang baik. Jadi terkadang ketika seseorang menunjukkan atau membicarakan tentang kondisinya, tidak selamanya itu untuk sesuatu yang apa? Yang tercela. Nah, tidak mesti ketika seseorang menyebutkan atau menceritakan kondisinya yang sedang menjalankan sesuatu ibadah, ya, atau sesuatu kebaikan, berarti dia melakukan mura'ah, melakukan riya. Tidak. Nah, tetapi terkadang itu disyariatkan. Terkadang itu disyaratkan, menunjukkan atau menjelaskan tentang kondisi dia. Nah, contoh selain ini, misalkan ketika seseorang melakukan puasa, Rasulullah SAW memberikan bimbingan kepada kita, wa in sabaka ahadun aw qatalahu, kalau ada seseorang yang mencelaknya atau mengajaknya bertikai, fal yaqul inni mru'un sha'im, maka hendaknya dia mengatakan aku adalah orang yang sedang puasa. Ya. Kenapa Nabi SAW memerintahkan ini? Untuk menunjukkan bahwasanya orang yang berpuasa tidak pantas untuk melakukan celaan dan pertikaian. Ya. Orang yang berpuasa tidak pantas untuk melakukan celaan atau pertikaian. Maka Rasul menganjurkan untuk apa? Untuk mengatakan, katakan inni mru'un sha'im. Hendaknya dia mengatakan saya adalah orang yang sedang berpuasa. Dan ini bukan min babil mura'ah, bukan termasuk apa? Riya. Nah, demikian. Atau li ta'limin nas, untuk mengajarkan manusia. Maka ini juga tidak termasuk dari bab riya. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika ingin mengajarkan manusia tentang salat. Ya. Maka beliau apa? Sa'ada 'alal mimbar, naik ke atas mimbar, kemudian apa? Menunjukkan beliau salat. Kemudian ketika beliau ingin takbir, maka beliau turun dari mimbar dan sujud. Nah, ini juga menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa yang demikian terkadang dibenarkan, dibolehkan. Baik. Sehingga kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala selanjutnya, wa laisa kaman yatruku ta'at khaufan minar riya, tidak seperti orang yang meninggalkan ketaatan-ketaatan karena takut riya. Orang yang meninggalkan ketaatan karena takut riya justru apa? Justru dia terjatuh ke dalam kesyirikan. Ya. Kenapa? Karena dia meninggalkan amal kebaikan karena apa? Karena selain Allah tabaraka wa ta'ala. Meninggalkan sesuatu karena selain Allah tabaraka wa ta'ala. Dia ingin melakukan amalan saleh, tetapi karena takut riya dia tinggalkan. Justru dia terjatuh ke dalam syirik. Nah, demikian. Orang yang mengamalkan atau melakukan amalan saleh karena ingin dipuji, ini adalah murai. Orang yang apa? Orang yang melakukan riya. Tapi orang yang meninggalkan amalan saleh karena orang lain, ini adalah apa? Musyrik. Orang yang berbuat syirik. Kenapa? Karena meninggalkan sesuatu bukan lillah. Seorang muslim mengerjakan sesuatu lillah dan meninggalkan sesuatu lillah. Ya, bukan karena yang lainnya. Baik. Sehingga kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, "Laisa kaman yatruku ta'at khaufan min riya." Tidak seperti orang yang meninggalkan ketaatan karena takut riya. Kenapa? Li'anna syaitana qad yal'abu 'alal insan. Karena syaitan terkadang mempermainkan manusia. Wa yuzayyin lahu, dan memperhias, mempercantik, menghias-hiaskan bagi orang tersebut tarkat ta'ah khasyatar riya, untuk meninggalkan ketaatan karena takut apa? Karena takut riya. Ini. Karena takut riya. Balif al at-ta'ata. Akan tetapi hendaknya dia lakukan ketaatan, walakin la yakun fi qalbika annaka tura'in nas. Akan tetapi jangan ada di dalam hatimu bahwasanya kamu melakukan itu karena ingin dilihat oleh manusia. Ini yang baik, ini yang semestinya. Ya. Tetap kerjakan amalan kebaikan, ketaatan, akan tetapi hilangkan dari hati kita bahwasanya kita mengerjakannya untuk dilihat oleh orang lain. Ini, ya. Nah, kalau misalkan terjadi pergolakan dalam hati kita antara kita mau mengerjakan amalan kebaikan atau tidak. Kalau kita mengerjakan nanti takut dikatakan apa? Riya. Takut dikatakan, wah ini apa orang yang mustahid dan sebagainya. Ya, maka apa? Kita tetap kerjakan amalan kebaikan dan kita hilangkan riya dari dalam hati kita. Itu yang terbaik. Nah, demikian. Agar kita tidak terjatuh ke sana dan ke sini. Ya. Kita pengennya menghindar dari riya, justru jatuh kepada kesyirikan. Kita pengen menghindari dari kesyirikan, justru kita jatuh kepada riya. Nah, jangan sampai demikian. Tetapi hendaknya kita berada di tengah-tengah. Menghilangkan kesyirikan dan meninggalkan riya. Nah, qawlu ludiltu ai aku disengat maksudnya adalah ladagathu aqrabun aw nahwa aw ghairuha. Ini maksudnya adalah disengat oleh hala jengking atau yang selainnya. Udhahir anha syadidah. Dan secara zahir hadis ini sengatan tersebut syadidah. Sengatan tersebut sangat parah. Sangat parah sengatannya. Kenapa? Li'anahu lam yanam minha. Karena Husain tidak bisa tidur karena sengatan tersebut. Ya. Kalau sampai tidak bisa tidur, berarti sengatannya parah. Begitu kan? Nah, kalau seandainya sengatannya itu biasa saja, ringan, ya, maka dia masih bisa tidur. Ini sampai tidak bisa tidur. Sehingga apa? Sehingga dia mencari orang yang bisa meruqyah. Kemudian meminta diruqyah. Baik. Qauluhu. Kemudian ucapan beliau irtaqaitu aku meruqyah, maksudnya istarqaitu aku meminta diruqyah. Irtaqaitu maknanya adalah istarqaitu. Kenapa? Li'anna ifta'ala mislu istaf'ala. Karena wazan ifta'ala itu sama maknanya dengan wazan istaf'ala. Wazan ifta'ala itu maknanya sama seperti wazan istaf'ala. Istaf'ala, wazan istaf'ala itu apa? Bermakna talab, meminta. Ya. Seperti apa? Istaghfara. Ya. Istaghfara berarti apa? Meminta ampun, istighfar. Ya. Begitu. Baik. Nah. Istansaha. Istansaha berarti apa? Meminta nasihat. Begitu. Ya. Wazan istaf'ala. Itu berarti apa? Menunjukkan meminta. Berarti di sini Husain meminta seseorang untuk meruqyah dirinya. Ya. Baik. Wa fi riwayati Muslimin, dan dipertegas lagi dalam riwayat Muslim lafadznya dengan istarqaitu. Aku meminta diruqyah. Ya. Aku meminta diruqyah. Baik. Ai talabtu ruqyata. Aku meminta diruqyah. Nah, faqauluhu fama hamalaka ala dhalik. Adapun ucapan Sa'id, apa yang membawamu untuk melakukan itu? Maksudnya qala Sa'id, berkata Sa'id, masabab annaka istarqaita. Apa sebabnya sehingga engkau meminta diruqyah? Nah, sebabnya ternyata apa? Hadisun haddatsanahu Sya'bi. Kata Husain, sebuah hadis yang pernah diceritakan oleh Asy-Sya'bi, pernah disampaikan oleh Asy-Sya'bi. Kata Syekh Husain rahimallahu taala, wa hadha yadullu ala anna salafa radhiyallahu anhum yatahawarun. Di sini menunjukkan bahwasanya kaum salaf radhiyallahu anhum, mereka yatahawarun, mereka sering diskusi, yatahawarun, mereka sering berdialog, berdiskusi, hatta yasilu ilal haqiqah. Jadi ini kebiasaan mereka, kalau ada sesuatu yang ganjil langsung didiskusikan, langsung dikomunikasikan. Untuk apa? Agar tidak terjadi fitnah. Agar tidak terjadi apa? Fitnah. Ya. Demikian. Taib yatahawarun. Ya. Bukan yujadilun. Beda ya. Tetapi apa? Yatahawar. Mereka berdiskusi. Mereka apa? Meminta kejelasan. Baik. Sehingga kalau sudah dijelaskan, ya sudah, diterima. Begitu ya. Baik. Beda dengan orang yang mendebat. Kalau sudah dijelaskan apa? Dibantah. Nah, gitu ya. Nah, sehingga bukan ini akhlak salaf. Baik. Akhlak salaf adalah apa? Meminta dasar hukumnya. Baik. Tetapi apa? Bukan untuk didebat. Nah. Hatta yasilu ilal haqiqah. Sampai mereka bisa tiba kepada hakikatnya. Fa Sa'id bin Jubair lam yaqsudil al-intiqad. Dan di sini Sa'id bin Jubair tidak bermaksud untuk menintiqad, tidak bermaksud untuk mengkritik. Walaupun Sa'id bin Jubair lebih tahu. Iya. Beliau tahu ada hadis yang melarang untuk apa? Atau ada hadis yang bukan melarang, menunjukkan lebih utama untuk tidak meminta diruqyah. Iya. Ada hadis. Tetapi apa? Mungkin ada faedah yang lain dari sahabatnya, dari temannya, dari muridnya. Baik. Maka apa? Maka beliau menanyakan, berdiskusi. Baik. Maka Sa'id bin Jubair lam yaqsudil intiqad ala hadar rajul. Sa'id bin Jubair tidak bermaksud untuk mengkritik orang ini. Terlebih lagi ini apa? Ini adalah muridnya. Terlebih lagi ini adalah muridnya, walaupun sama-sama tabi'in. Ya, sama-sama tabi'in. Tetapi apa? Tetapi ini adalah muridnya. Maka apa? Beliau menginginkan kebaikan pada muridnya. Baik. Bal qasada ayastafama minhu wa ya'rif mustanadahu. Bahkan yang dimaukan tujuan dari Sa'id adalah apa? Untuk memberikan pemahaman kepadanya, atau bisa untuk bisa memahami apa tujuannya. Wa ya'rif mustanadahu, dan mengetahui sandarannya, dasar hukumnya, apa yang dilakukan oleh muridnya ini. Ya. Qauluhu dikatakan la ruqyata. Sa'id apa hadis Sya'bi adalah apa? La ruqyata ai, tidak ada ruqyah maksudnya ai la qira'ata au la istirqa'a ala maridin au musab. Maksudnya tidak ada ruqyah adalah tidak ada bacaan, tidak ada istirqa', tidak ada jambi ala maridin au musab, kepada orang yang sakit atau orang yang musab tertimpa sebuah sengatan. Qauluhu illa min aynin aw huma. Baik, kecuali dari ain. Wa yusammiha al-amah al-an nuhatah atau nihatah, yang dimana orang awam sekarang menyebutnya dengan nuhatah. Dari kata nahtun, itu pahatan. Jadi ada apa? Sesuatu yang tercungkil. Wa ba'duhum yusammiha an-nafas. Sebagian awam menyebutnya dengan nafas. Ya, yeah. Dengan nafas. Hembusan. Ini hembusan jahat. Wa ba'duhum yusammiha al-hasad. Sebagian lagi mengatakan dengan istilah al-hasad. Nah, ini karena munculnya dari ainul hasid, dari pandangan mata yang hasad, sehingga disebut dengan al-hasad. Wahya nadrah min hasid, yaitu pandangan dari orang yang hasad. Wa nafasuhu khabithah, dinamakan dengan nafas karena nafasuhu khabisah, tiupannya yang buruk. Ya. Tatakayyaf bi kayfiyyah khassah, yang dia melakukannya dengan tata cara yang khusus. Fayambaitsu minha ma yu'asir 'alal musab, sehingga membangkitkan dari hembusannya tersebut sesuatu yang bisa berdampak pada orang yang akan mengenainya, berdampak pada orang yang akan terkena hembusannya tersebut. Nah, demikian. Ini ikhwati azani wa sallamullah, apa dari yang dimaksud dengan ain. Nah, dan akan dijelaskan panjang lebar oleh Syekh Munfaimin rahimahullah ta'ala tentang tata cara menanggulangi atau menangani ain ini. Di sini akan disebutkan beberapa cara untuk menghindari atau mengobati orang yang terkena ain. Insyaallah ta'ala akan kita bicarakan atau kita bacakan pada kesempatan berikutnya bismillah tabaraka wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam sab. Naktafi biadal qadar. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa li sa'il muslimin wal muslimat min kulli dhanb. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah tafadhal hakumullah.